Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi. Para alim, para ulama, para kiai, kaun sepuh bin sepuh. Kepala desa. Selamat kalian Pak Heteng Lebet nih. Mulai berdua Mas Akbar kalian Mbak Nisa rin wal hadirat ingkang winulya. Iki dengan sedaya diken nyekseni. Seni dawuhipun Mas Agunaken donga dhateng kita panjenengan sedaya muga-muga dados kahan ingkang barokah. Kang sanah mawaddah angsal rahmatipun Gusti menapa nikah niki cara zahir nek didelok niku barang paling ra iso dipahami niku nikah. Nikah niki barang angel. Barang ingkang paling muskil niku nggih nikah. Ketoke gampang, enteng. Tapi nek diangen-angen paling angel niki nek cara ilmu niku nek dinalar nek diangen-angen angele mboten umum. Mboten tok teng pundi? Paling gampang niku nek teng kitab dipun sebataken. Nikah niku iso ngenakno barang sing ora enak. Iso ngentengno barang sing ora enteng. Iso ngapikno barang kang elek. Contone nggih. Nikah niku wong niku nek duwe dhuwit niku kongkon weweh niku angel. Tapi nek empun nikah niku wong lu direwangi nyambut gawe. Ra weruh awan, ra weruh bengi, bot-bote napa pengin weweh. Teng bojo. Wong dolan niku sing enak niku ora bali-bali. Tapi engko nek wis ndek bojo kok pengen bali. Tiang niku nggih sing paling angel dipahami malih niku. Tiang niku nek didoni wong, niku ngamuk ngantos lapor polisi. Tapi nek wis nikah niku aja meneh kok idu. Panggonane idu niku digoleki. Lha niku nek teng kitab disebut barang muskil niku niku. Tiyang diuyui wong nggih. Niku lah mbok tekan pengadilan ping 50 niku jenengan kok dibalang uyuh ngoten nggih. Apa diuyui ngoten. Niku mbok pengadilan ping 50 dilampahi saking nesune wong urip kok diuyui. Tapi kene empun nikah niku malah panggonane uyuh digoleki. Panjaluk diuyui. Niki sing dipun sebat pernikahan niku nek dicari secara teori niku barang sing paling muskil. Uang dijiwit niku lara. Lho iki nek dijiwit malah seneng. Lho kan aneh iki. Mula barang niki nek nikah niki nek didelok kaya ngoten nikah niku ya gampang ana kembange terus lanang wedok jejerke. Di situ itu ada rahasia maharahasia. Kenapa? Wong bar ngono niku Mas Akbar niku petuke pahit tok. Gitu. Mbak Nisa niku petuke ya pahit tok. Nggih nek mboten nah nek misale terus bar ngene iki hamil. Niku sangang wulan mengkurep ya ora enak, mlumah ya ora enak kabeh. Ning ngono iku ikhlas, ridho. Lho iki lho. Bareng ini Mas Akbar niku kudulan rono rene. Terus mulih niku marani Mbak Nisa. Ngoten niku padahal saya diomeng tekan ngomare. Saya diomeli, ngono trimo. Maka ulama-ulama yang mencoba memahami pernikahan niku, iki ana apa to? Lho tiyang sampe nggawa gendera, sampe nggawa napa teng rebutan kepala desa. Pantes karena bareng ngono enak. Jadi DPR bar ngono enak. Malah sampai direwangi. Lha nikah niku lak bar ngono ora e. Ora enak, enake paling 5 menit. Bar ngono. Lha iki mila. Ini iki barang sing muskil. Barang yang susah diterna oleh akal. Dari gitu. Niki nopo niku sakjane? Nah, niki sing kadang mboten di kan. Lho sebab niki Gusti Allah sing gathuke. Mula sampean aja gumem kabeh niku ana sing gathuke. Gusti Allah gawe pelem. Pelem karo pelem niku ora gathuk, ora gathuk. Laler karo basin niku Gusti Allah sing gawe irung. Lah, semonten ugi Allah niku ndamel makhluk. Akhire diparingi jenengane nafsu. Nafsu utawa syahwat. Niki menungsa niku dikeki nafsu, dikeki syahwat. Iki sing maringi sapa? Allah. Syahwat niku iso apik, iso elek. Ya kadang tukule niku ae. Tapi nek tukule apik, lah niku nami mahabbah atau cinta. Lha mula nek ora ditukulke cinta, ya ora gathuk. Lha niku, lah cinta atau mahabbah niku nek cara ilmu minangka tilan rahmane Gusti Allah. Gusti Allah niku gawe barang teng donya niku kanthi rahmanipun. Rahman niku napa? Welas asih kawelasan napa mawon ingkang wonten donya lan akhirat. Dadi jenengan aja sembrono. Gusti Allah niku duwe welas asih teng donya lan akhirat. Napa mawon nek teng donya welas asih Gusti Allah. Antarane tikus karo antarane perkutut padha-padha ditresnani Gusti Allah. Cuman menungso luwe seneng perkutut ora seneng tikus. Di hadapan rahmannya Allah antarane singo kali kidang niku padha. Lah awak dhewe niki dilalah diparingi padha-padha ya seneng singo seneng kidang. Antarane uler kali godhong jagung kali jagung padha-padha entuk rahmane Gusti Allah. Ning awak dhewe luwih seneng uler, luwih seneng jagung timbangane uler. Tapi uler disenengi karo manuk. Berarti membaca rahmane Allah. Mula wong niku nek oleh rahmane Allah tumbuh rasa cinta. Cinta niku iso nrimo napa mawon. Mula pernikahan ngeten niki nek wis ditukulke cinta. Terus tetap ada cinta. Napa mawon iso diterima. Makane wong niku nek berawal dari cinta, apapun iso diterima, bahkan keliru yo iso diterima. Lho niku lho mula nggih. Keliru sak gunung niku iso diterima. Nek menungso niku tesih ditukulke mahabbah kali Gusti Allah. Bahkan kadang kelirune niku wis nemen, mboten nameng keliru masak. Kadang ditinggal lunga digondol wong liya. Lho niku nek tesih seneng niku ya iso ngapura padha karo Gusti Allah. Jenengan teng masjid ya ditresnani ya isih iso nguyuh, ora ning masjid ya isih iso nguyuh sami mawon. Wis blandang wis bendina ngombe ciu terus dibadakin ngono terus manut. Ngempur ya Allah, kula tobat pun kula trima. Dia ditampa melih kali Gusti Allah. Padha ngono klirune rumah tangga. Niku nek tesih wonten cinta sapira gedene kliru tetep iso ngapura. Mula wong niku nek iso ngapura klirune dalam rumah tangga sapira dene kliru niku tetep luwe ditresnani kali Gusti Allah. Sebab Allah sing nuwul. Mula kula niku kadang ana wong terus bojone kadang SMS-an karo wong liya. Ngamuk-ngamuk tapi nek wis bojo wis njaluk ngapura den. Lha niku berarti panjenengan mlebu teng dalan rahmane Gusti Allah. Mula wong nek gampang ngapura niku bar ter rumah tangga niku ayem. Sebab niki sing nukulke Gusti Allah, wangsulke dateng Gusti Allah. Mula kadang niku sakniki kathah wong jamlo ya ngeten niki nggih. Kadang terus sik kliru Facebookan yo. Sampai kadang pindah ke lain hati seprapat ngoten niku. Zaman sakniki nggih usum nggih. Kok misale balik mana Mas, aku di ngapura, aku khilaf. Duh. Nek sampean eling sing nukulke mahabbah niku Gusti Allah, balike menenang Allah. Ya wong Gusti Allah, klirune sapa wae iso di ngapura, mosok klirune bojoku ora tak ngapu. Ngapura lho niku nek duwe ngono sesuk. Wah ya, wong zaman kaya ngene, cah loro niki bagus-bagus gitu. Niku sampean dadi yang menumbuhkan, mempertemukan niku ya Allah. Mula sampean balike ya. Niku. Dan nek sampean iso balike kabeh ngono mesti dikai bonus kok kali Gusti Allah. Pasti pun enten bonuse. Agar panjenengan saling dah memaafkan seperti awal ketika kita tidak bisa ketemu dipertemu ya Allah. Bareng ngono saling memaafkan. Mula wong niku nek dalam rumah tangga niku gampang memaafkan. Sebab nopo? Ana rasa tresno. Mula dalam rumah tangga ini pupuk rasa ta. Ojo ngasih ilang. Yo. Misale Mbak Nisa kok senengane gak no bakmi. Rakitang bekasi sampean rantek gawa mulih kayak Mbak Nisa. Lho cukur ae. Arep lunga kok senengane dikecup pipine, kecupen Mas Akbar. Lho yo. Iku teke sampean wis. Niki lho. Lah, mila pernikahan niki sebab King Gusti Allah. Sing milih nungkulke ya Gusti Allah. Mula nek panjenengan terus milih nikah kaya ngeten niki, sedaya bernilai ibadah. Lho mula kaya ngoten wis ibadah tok. Wis niku demok tangan ibadah, guyu ibadah. Lho mula wong niku ning deposito paling akeh niku sesuk niku ya nikah niki. Sebab napa? Nikah niku ibadah sing paling enak. Urung ibadah wis ditukulke seneng. Bedane kalau ibadah liya niku lak nek wis dilakoni dhisik lagek tukul sen salat aras-arasen kan suwe-suwe nek dilakoni terus niku lagi seneng salat. Tapi nek nikah niku paling enak ibadah sing wis ditukulke seneng ora wong ibadah ra nganggo khusyuk niku ya nikah niku kok. Ibadah ora nganggo khusyuk niku ya nikah ora ana kok dadak khusyuk. Wis kaya ngoten nika mula ble-ble setan niku paling gething karo wong nikah. Sebab napa? Wong nek wis nikah niku duwe ganjaran sing ora patek krasa. Salaman bojone ngambung Hajar Aswad ganjarane. Turu jejer bojone entuk ganjaran salat ngarep Ka'bah. Hamil entuk ganjarane poso nek awan bengi entuk ganjarane tahajud. Terus duwe anak, makane anak ya ibadah. Ibarate ngojek golekno pakan anak tak terkati matine mati syahid. Lu nikah niku ibadah tok ana ne. Nek salat niku dilit wong Allahu Akbar. Joko khusuke 5 menit niku suwe. Lah ibadah nikah niku ora ana batese, apapun yang terjadi dalam pernikahan niku ibadah. Diwit niku lho ibadah. Lho enak itu, mulai sing urung nikah ketang nikah. Depositone paling kata nikah niku. Ora ana deposito paling akeh nek sak liyane pernikahan. Salat niku paling jaga khusuke 5 menit niku wis wangele ora umum. Lah nikah niku khusuk terus sak pira ae enak kok. Kuwi to. Niku ganjaran kok. Lho niku lho mula yang mempertemukan Allah diteruske dengan pernikahan carane Gusti Allah. Ya wis. Dadi ku ngeten-ngeten iki. Nah, mila kita panjenengan sedaya. Nah, Kanjeng Nabi ngendikake nek arep ibadah melu ketentuane Allah, kengen ngumum-ngumumke. E'lan nikahakum walau bisyatin. Umumno nikah iki jalukno donga senajan mbleh wedhus iki. Iki diumumaken. Nah, nikah niku ling umumno wong cara mriki wong Indonesia nggih ngangge cara Indo. Ya ya ana no, kadang ngidek endok barang ngoten niku nggih mboten napa wong niku cara Indo Nisa wong kene niku malah apik digawe wangel nikah niku. Ana siraman, ana napa sampai ribet kaya ngoten nika. Akhire wong nikah niku ora sembrono. Balah sesuk mumet menehi pisan tok akhir. Lah nek nikah gampang nyul-nyul-nyul ngono sedina ping 50. Lah mila wong i'lan nikahakum umumno pernikahan niku senajan wedo siji niku cara ngumumnone to be. Beda nek teng Arab nggih cara ngumumnone wong Arab ya ngoten nika, cara ngramekne wong Eropa ya ngoten nika, cara ngramekne wong Indonesia nggih ngeten niki sebab menungso niku digawe berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Niku ora usah dadak iku ono nganggo gedhang, ono nganggo tebu. Wis biasa mawon ono sing nganggo gedhang, ono sing nganggo cengkir, ono sing nganggo tebu. Nek nganggo cengkir berarti aku wis kenceng pikirku. Sampean tak kei gedang soalnya wis tak gegedang, tak kei tebu aku wis mantep gedang blep blebu. Ngono iku lan carane biyen. Mangke jero omah kon ngenehi wortel biasane. Nang kono mantene ndang diwor cek nang untel-untel, untelan. Lha wong Jawa niku ana terus niku ning ngarepe pelaminan ning ngarepe peturon kon ngenehi jeruk. Kono mantene nang dijejerke cek nang golek jeruk niku ana niku Jawa niku macam-macam kok. Lha kenapa ngoten niku? Terus misale banting klopo barang ngoten niku nglangkai apa pasangan. Wong niku wong biyen nggih. Dadi kowe nek wis wani momong bojo kudu iso ngungkuli pasangan. Nek kowe ra iso ngungkuli pasangan, kowe sing dipasangi itu dhewe ngoten niku tok mlo nglangkai. Wong niku sit mawa cara ngoten lho. Ingkung pitik, nggih teng mriki biasane wonten ingkung pitik eneng tumpeng sebabe ben rukun. Lek pitik siji niku dikethok-kethok nggih langsung ora rukun. Lah nek tumpeng siji rukun nek cara Arab ingkunge wedhus. Segone niku piringe gedhe ngoten niku terus yen mangane muter, lampah gedhe mriki ya tumpeng cilik soalé piringe angel dadi ben segone niku rapat ngono ora. Lah nek ana wong nikah niku ana mawon, mula kadang niku enten sing sepuh gitu. Enten sing sepuh njogo pawon ngoten niku. Bagian napa ben masak ora diganggu demit. Itu biasa ngoten niku, mboten usah. Wong demit niku kadang ya kepengin melu nikah soalnya gitu kok ora dinikahke. Napa? Ana Joko terus ning ngarep ora ana. Lah nggih mboten enten ngoten niku teng Arab, wong Arab dilungguhi Kanjeng Nabi. Ya demite wis mlayu biyen-biyen wong ana Kanjeng Nabi. Lah teng mriki ora ana wong ampuh ya akhire demite ya wani kluyuran ning pawon ya biasa. Lunga-lunga sik, lunga sik, lunga sik. Nggih lha carane ngusir napa? Lamuk obat nyamuk, carane ngusir tikus ya obat tikus. Lah cara nginggirke ngoten niku nggih tiyang riyin sing ngerti pun kersane. Ora sah dadak ditabrak-tabrak kowe iki musyrik baru ngono wis ora us. Nek wis ora wayahe lak leren dhewe wong demit niku suwe-suwe lunga, angger listrik pun kathah nggih lak minggir dhewe suwe-suwe. Lha niki kan ngomong makan dengan caranya masing-masing. Lah niki diumumno kangge cara mriki ya dilunggone ngoten dika. Bapak ibuke kiri kanan. Lha niki lho. Lah niki sedaya niku ibadah. Ngawontenaken resepsi ngeten niki ya ibadah. Ibadah Allah Mas Akbar kalian Mbak Nisa tumbuhkan rasa cinta terus bejer wong loro tok sing ngerti tumbuhkan rasa cinta engko nek isih ana rasa cinta niku enak Mbak Nisa ya ayem sampean ya ayem mulih bengi ora kepeksa Mbak Nisa engko nek misale bobot ya ora kepeksa wong isih ana seneng. Nah laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa mengimam dan mengelola cinta dengan baik. Iku sampean ngono. Ku yo ngerti wong sampean putrane Pak Slamet ya. Sampean putrane Pak Slamet. Pak Slamet niku ora patek rayu. Nah sampean aja ketularan bapake ya. Pak Slamet niku ora patek ngrayu. Kliru pek ngoten mawon Pak Slamet niku. Lah sampean aja anu sampean sing pintar ngono kala-kala kok Mbak Nisa nek kesel dijeti ngono kan pintar karena rumah tangga itu butuh ketentraman butuh keteduhan kuncine sedaya niku teng wong wong lanang niku kudu pinter mengendalikan rumah tangga iki, aja ngasihan. Sebab niki wewehe Gusti Allah. Ora ono. Nek pengin belajar kok karo sing nganten lawas. Sing nganten lawas iki pengalaman kabeh nek bab diomeli barang ngono wis biasa. Aja dik terus wah kok bojo ngomel terus ora ono wong sakmene iki. Wong wedoke ora ngomel wis biasa wong wedok Indonesia niku ngomel. Kita mulo wong Indonesia niku rata-rata bojone mek sitok soalé duwe siji wae ngomel mulo ora ngasih loro. Oke, nek wong Arab niku pancen wong wedok niku ora wani wong lanang, niku biyen. Terus wong wedok Arab niku luwih seneng nek bojone niku wedoke akeh. Karena wong lanang niku kuat den ra ngatasi. Nggih, mila teng mriku niku wong wedok niku bangga nek lanange iku bojone kathah. Mula teng mriku biasa bojone kathah. Mriki niku ket biyen niku wong wedok niku ora patek adoh karo wong lanang. Derajatnya hampir sama wedok niku teng mriki niku. Ta mula teng mriki niku wong lanang niku sing nyambut gawe, wong wedok ya nyambut gawe. Lah mula wong mriki niku wong wedok niku iso ngomel, mula duwe siji wae cerewete ora umum arep nambah ya wedi. Ambo DPR Pak Rosid tawani ndak ada nambah. Wong duwe jeng sri siji wae hayuh kono. Wak wak wak wak wak ngono ya. Kiai Aziz niku duwe kathah kok ora wani wong-wong Jumantono. Blas ngono langsung goblok dodok kuwi. Dadi niku lha mula teng mriki. Lha engko takok sing tuwa-tuwa. Saiki ayu sesuk ya ilang ngoten niku sing pipine apik ngoten niku sesuk ya ora ngono Mas Akbar iku. Sesuk ya wis rada tuwa dhewe wis kewer-kewer zaman lha niku sesuk ngono-ngono wis ora tak dibahas. Ya saiki sampean ngantuk e takoni ngopo Mas sesuk sampean jungkel-jungkel ora kal takok sampe kikik dianggap radio bejat. Iku engko ana mangsane ngono iku. Tapi sampean tidak boleh kehilangan cinta. Kenapa? Karena cinta ini dibutuhno anak sesuk. Nanti anak niku sesuk butuh delok wong tuane rukun, anak butuh. Keluarga butuh. Lha niku mek ana cinta niku nek cinta niku isih utuh ya utuh. Mula syair-syair cinta niku halah sampe ana pendekar syair berdarah bareng niku ya tentang cinta. Lagu cinta ya ora ana enteke. Nah sesuk sampean ya pin menghibur bojone sampean niku aja nek misale engko sampean tiru ya sampean njaluk ngapura. Lah wong wedok niku kadang kon njaluk ngapura angel wis ket biyen sampean ora kaget. Wong lanang iso sepurane dik itu gampang tapi nek wong wedok angel kokon muni njaluk ngapura ngono angel. Lha nek wong wedok niku nek kokon njaluk ngapura angel cekelen nang bantingen ngono ae rasa angel-angel. Banting terus ngono ae jikuk klambine jikuk kabeh wis gelen ning kamar ora bakal metu. Wong kula iki rada apal sing pinter. Ngono wong wedok nesu ya sing pinter. Niki kula niku di pengalaman. Kula kali niki mantune Pak Slamet niki sing bojone Mbak Ayu niku. Lu tahu. Iku bojo kula tak kandhani dik, engko ayo to. Dandasne ayu. Aja ngasi nyai kok kalah ayu karo santri kula ya ngoten. Bar subuh niku pun dandan ayu nika. Duwanten niku lah. Kula kali Arifin ben dal bojo kula teng wingking kula. Lho kula niku lah keteng prapatan iki digudho kali. Sopo digudho? Pokoke ngerti-ngerti teng ajeng kula niku teng jero mobil ana wong wedok ayune ora umum. Rambute abang kacamatane teng bun-bunan. Lah kula niku ya refleks kok. Wedok lho ayune kaya ngoten niku. Lah mboten ngangge dikomando, ngerti-ngerti king wingking niku tangan niku pun teng mriki. Kula lali ning gawa bojo kula. Ciwit niku ya Allah larane. Niku mobil wis meh mbledhos niku. Saking kula ndelok emosi niku, motor mobil niku asine langsung adem, langsung anget. Lho ngono. Aku sing dandan ki esuk gak didelok. Arifin niku seksine ipin iki. Titi sok dandan ra didelok begitu ana wong wedok ndlesep ning kono isih roh diciwit tambah larane mboten umum. Kula ya arep muni ora, ngono ya mboten mungkin wong kula wis omong roh tenan ayu ngono kok. Akhirnya kula ya wis dadi wong lanang ya sing pinter pokoke sing penting aja nesu. Wis wedok wis delesep wis ngono tersembunyi kayak gitu masih lihat dasar matane wong lanang. Lu di ngoten-ngoten iki. Dadi kiai niku ya tau diomeli sing wedok. Ora kliru. Aja kok ora kok lu soal e. Lho, sampeyan aja gumun. Nek kiai niku bojone nyai. Nyai niku yo pas ngoten yo tas ngoten kok. Padha karo kiai niku sing gudha, apa jin sing gudha niku ya kelas e kelas kiai. Kiai pondho ae. Lah niku begitu kula diomeli ngono wedok ndlesep sik tersep sik roh. Kula dadi wong lanang niku ya kudu pinter mengendalikan situasi. Akhire ya tak jawab iya, aku roh. Ngono mau wedok ayune ra umum. Iya tapi kan wis ndlesep wis tersembunyi sik roh. Iya, aku wong lanang cantik dimanapun yang tersembunyi, pasti aku bisa melihatnya. Nek aku ra weruh wong wedok ayu ndlesep kaya ngono, ra mung dulu menemukanmu. Oh ya ngono lho. Lah ra sida nesu. Akhire. Lho ngoten niku kudu pinter wong lanang kaya ngoten niku masa bar. Situasi sulit iku. Sampe nek gak cerdas ngono, wah iso dijewer tenan kabyok pete sampean. Lha kula niku zaman sik nganten anyar. Arep lunga ngaji niku, kethu kula niku ilang. Lah bojoku lho ngrewangi golek kethu mboten entuk kethu, entuk e wadah ke kethu. Lah wadah kethu niku isine mboten kethu ngeten iki, tapi surat cinta. Dari seluruh perempuan yang pernah mencintai kula saderenge bojoku kula. Lho begitu dibuka ngamuk dek. Kula wis meneng lawan pancen barang. Oh iki ternyata Mas. Ono sing warna kuning lho nek jaman biyen kan suratan. Ora kaya saiki SMS-an. Mula cinta niku nek zaman kula niku membunuh. Ta itu menyakitkan. Wong kangen niku sampai gemeter kok nek biyen niku. Wong ora petuk. Kadang Pak Pos lewat ora menggok niku mak teratap ora ngono. Krungu motor win tek ngarep menggok ora pangi. Lah niku kathah niku teng wadah kethu wong kula niku biyen disenengi tiyang kathah. Ngoten niku bojoku ngamuk. Ini sapa iki ngene-ngene? Ya kabeh iku. Perempuan yang dulu sebelum kamu. Wong sak mene akeh ya karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Kula ya ngoten niku. Lho lemula sampean niku nek ra duwe wong duwe bojo kok biyen pacare akeh. Ya matur nuwun berarti dia tidak bermasalah. Ana wong wedok utawa wong lanang wis umur 20 tekan 20 urung tau ndek pacar. Iki mesti wong masalah iki. Lho akhire kula ya jawab iya iki. Lho tapi kok akeh lah iya wong sing seneng aku akeh. Karo nangis ngoten niku. Kula getak bare kula. Iki lho meneng kula ya ngoten niku. Memang perempuan yang mencintaiku sebelum kamu banyak. Ibarat perang, semua berebut terhadapku. Tapi perang itu berhenti. Lah kenapa? Karena kamu pemenangnya. Lah itu leren. Lah saya iso niku sampean dadi wong wedok iku situasi sulit seperti itu yang paling banyak. Lho kok engko misale terus awak dhewe ndek bojo, terus awak dhewe niku SMS-an barek wong lanang liya. Ora usah nesu. Kadang ngono kan isi SMS-an karo mantan pacarnya ngoten niku. Di wong lanang ora usah nesu. Biasa mawon misale kok lho Dik, apa Mas? Tahu kamu masih SMS-an sama yang dulu? Iya. Tahu. Enggak Mas, enggak apa-apa. Terusin aja. Nek kowe isih kangen karo mantan pacarmu ya kangen no, ndak bila perlu SMS-an, WA ndak apa-apa. Kalau kamu ingin menumbuhkan kerinduan itu tumbuhkan dalam hatimu, bangkitkan rasa cintamu padanya. Jangan kamu hapus namanya dari hatimu karena sekarang tugas kula yang akan menghapusnya. Ngono ti wong lanang iku baru gagal. Enggak. Asik lu iku situasi-situasi genting kowe, Mas Akbar. Lho ngono cekel tangane ngono, ora apa-apa. Jadi ada situasi sih, sing liyane bisa berjalan sampai lalu. Nah, iku nek wis itu terjadi, ini jangan sampai hilang, ya. Sampeyan nek nesu karo bojo, aja ngasih cinta itu hilang sebab nek cinta itu hilang, kita enggak bisa berbagi. Kita pengin dia baik, kebaikan dalam diri kita tidak ada ibaratnya nandur benih sing bro. Tau kau kae ya Mas Akbar ya sesuk terusno dhewe nang omah dani meneh engko tak ulangi nang omah aku duwe nang omah iki akeh barang apik-apik niku ana sing kanggo menek telung dino ngono ya enek duwe aku nang omah nggih menek telung dino ra medhun eneng eneng nang ngoten niku gadah kula delok gagahe ngono sing ora perlu Mas Akbar Karena wong wedok ya kuat tenan. Ora ana wong kuat kecuali wong wedok. Wong wedok paling kuat sak donya iki wong wedok. Saniki kabeh obat kuat niku lak tujuane meng naklukke wong wedok ta sine. Saking kuate wong wedok. Seluruh obat kuat dibuat tuh apa-apa untuk menaklukkan perempuan karena perempuan iki kuat tenan. Ya. Tak dongakno muga sampean dadi pernikahan sing nilaine ibadah, Pak. Hitungane wong sak menake wong ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amai kafi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika. Jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ridhoka ya Allah bishabatir. Allah ijal auladakum ladan salihana lil ahli al khair li ba'dal qurab sumal qiyam ya baina ummahatina masyayikhina masyayikhina wa jadat wa jadatina ana khususan syaikh mas akbar nisa alladziina sabaquna bil iman Allah maqaw arhamhum wa afu wa fanhu Allah wa takhrib najruhum wa tabtina ba'da ma fi lana alaum Allahumma jal qabrum rota miradul jinan Allahumma jal rahmatuhum wa firdaus ala jami'il qubur la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi aqidatina wa sunnatina ارجع إلى ربك راضيا ترضيا في عبادي وادخل جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يسر sekaligus kula bar donga sakniki kula nyuwun donga kula wau mriki bojo kula niku anu tenge mulih nggih lah kula nyuwun donga niku tak tinggal iki pun mules wetenge niku ket wau dalu pun mules nang dereng metu-metu lah ya. Mules-mules ngoten niku tok lah istidongakno muga-muga niki nggih tak wangsul terus wis metu. Kula niku nggih meh lahiran ya. Kula dinteni wis seminggu ora metu-metu. Jare dokter niku wingi tanggal 12 lah. Dugi sak niki niku kok dereng. Niki jarene aku wis mules-mules. Biasane nek mules-mules esuk ngoten niku bar magrib pun metu. Akhire sedongaken muga-muga selamat ibune selamat cecahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.